Contoh, handphone bagus Pak, pinjam. Oh. Pilih mana, handphone atau surga? Oh. Handphone atau surga? Ayo. Surga. Baik, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ada orang yang masuk surga, surganya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ada orang takwa yang tinggalnya di surga seluas langit dan bumi. Apa amalannya? Amalan pertama, alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharra. Orang yang gemar infak baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Ada tawaran masuk surga seluas langit dan bumi. Baik, handphone atau surga? Surga. Masya Allah. Alhamdulillah, pagi ini ada anak yatim dapat handphone. Ditukar dengan surga insya Allah. Baik. Surga. Udah perjanjian, alhamdulillah ya. Jazakallah khair. Satu, lumayan. Iya. Masya Allah.